طيب، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أقول أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, dan bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, penolong orang-orang yang saleh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarganya serta para sahabatnya. Adapun setelah itu, maka yang pertama aku katakan adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى والتي نتقلب فيها ليلا ونهارا ومن هذه النعم أن التقينا بإخواننا في الدين والإسلام في هذا البلد الطيب فنحمده سبحانه وتعالى. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dengan pujian yang baik, yang banyak dan berkah sepenuh langit-langit dan bumi. Dan setelah itu, atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang nikmat-nikmat tersebut tidak dapat dihitung, yang selalu tercurah pada malam dan siang hari. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah perjumpaanku dengan ikhwah semuanya, ikhwah dalam agama ini, di negeri ini. Ayuhal ikhwah, da'wat ahli sunnah hiya da'watul haq, hiya dinul khalis alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sahabatuh al-kiram رضي الله عنهم جميعا. وإلى هذا المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. وهاي saudara saudaraku, dakwah ahlu sunnah adalah dakwah yang benar, adalah agama yang murni yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah mengisyaratkan kepada yang demikian ini seperti dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah. Wa Syekhul Islam, na'am, wa al-aqidah atau da'wah ahli sunnah, da'wah ahli sunnah laha mazaya ولها صفات. من مزاياها وصفاتها أنها دعوة رحمة ودعوة رفق ودعوة لين، ليس فيها عنف وليس فيها تخريب وليس فيها تدمير، دعوة تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من التكفير الظالم دعوة تبرأ إلى الله من التكفير الظالم بغير حق. دعوة أهل السنة adalah dakwah yang memiliki ciri khas dan sifat-sifat, di antaranya adalah bahwa dakwah Ahlus Sunnah Bismillah Asallah al-Azim wa najizikum khairan tum sabartum Asallah nathibakum ala sabrikum Nari'a ila mawdu'ina. Saya mengatakan semoga Allah beri pahala atas kesabaran antum semua. Tadi beliau telah menyebutkan kepada kita bahwa dakwah Ahlus Sunnah memiliki ciri khas. Dakwah Ahlus Sunnah memiliki sifat-sifat yang diantara sifat-sifatnya adalah bahwa dakwah Ahlus Sunnah merupakan dakwah rahmah, dakwah kasih sayang dan kelembutan. Tidak terdapat pada dakwah tersebut sikap-sikap kasar, apalagi penghancuran-penghancuran, di mana dakwah tersebut yang memiliki sifat-sifat penghancuran dan kekerasan, apalagi pengkafiran dengan cara-cara yang zalim, sesungguhnya Islam berlepas diri daripadanya. ولذلك جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من أن يتساهل المسلم في تكفير المسلم، فربما تساهل المسلم فكفر أخاه المسلم، فإنه إذا فعل ذلك فإنه وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu telah datang dalam nas-nas yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan dari sikap bermudah-mudahan dalam bab mengkafirkan orang lain. Maka terkadang seseorang mengkafirkan saudaranya muslim yang lain, apabila terjadi hal yang seperti itu berarti dia telah melakukan pelanggaran terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antara sabda beliau adalah man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai orang kafir, maka fonis tersebut akan kembali kepada salah satu di antara keduanya, atau seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولذلك نجد أن العلماء حذروا من أن يتربى الشباب على التكفير، ومما يؤسف له أن هناك تنظيمات وفرق تربي الشباب على التكفير، تكفير المجتمعات وتكفير الحكومات ونحو ذلك، وهذا مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، فإن التكفير على قسمين: تكفير ظالم، تكفير يشتمل على البغي والعدوان، وهو الذي يحذر منه علماؤنا، وتكفير بحق، وهو من وقع في كفر سماه الله كفرا ووصفه ربنا سبحانه وتعالى ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كفر، وأقيمت عليه الحجة وبين له، فهذا كافر لأن الله كفره. لكن التكفير الممنوع الذي منع منه العلماء وحذر منه هو تكفير الظالم الذي يقوم على البغي وعلى التهور والمجازفة، كما هو حال كثير من التنظيمات الموجودة الآن في الدول الإسلامية، فإنها تبني أحكامها على المجازفة والتهور. Oleh karena itu kita mendapatkan para ulama, mereka memperingatkan dari pendidikan-pendidikan dan dakwah yang mengajarkan sikap-sikap takfir, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Tapi disayangkan di sana ada organisasi-organisasi atau kelompok dan jamaah yang mendidik pengikut-pengikutnya untuk bersikap bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, baik mengkafirkan masyarakat maupun mengkafirkan pemerintah. Maka yang seperti ini merupakan cara yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pengkafiran itu ada dua macam. Yang pertama adalah pengkafiran dengan cara yang zalim, pengkafiran yang dilakukan dengan cara-cara yang melampaui batas. Yang kedua adalah pengkafiran dengan cara yang benar, yaitu bahwa seseorang dalam yang terjatuh dalam suatu perbuatan kekafiran atau kata-kata kekafiran yang telah dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekafiran, demikian pula oleh Rasulnya, kemudian telah ditegakkan hujjah atasnya, barulah orang tersebut bisa disebut sebagai kafir, karena Allah Subhanahu wa taala yang menganggapnya sebagai orang kafir. Akan tetapi yang terlarang dari sikap pengkafiran ini adalah pengkafiran dengan cara yang zalim, yang berada di atas sikap-sikap yang melampaui batas dan sembarangan dalam melakukan vonis-vonis tersebut, sebagaimana itu dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di berbagai negeri. ومن هذه التنظيمات الموجودة اليوم على ساحة الدعوة في بعض الدول الإسلامية، تنظيمات مشهورة معروفة، هذه التنظيمات على غير طريقة العلماء، هي تنظيمات خارجة عن طريقة العلماء، طريقة الراسخين من أهل العلم، سواء طريقة أهل العلم المتقدمين أو طريقة أهل العلم المعاصرين، فهذه التنظيمات على غير طريقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ الفوزان، شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وحفظ الله الجميع، الشيخ عبيد الجابري، شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، العلماء الراسخون يرفضون مثل هذه التنظيمات ويرون أنها تنظيمات خارجة عن طريقة أهل السنة، لأنها تنظيمات مبنية على بيعات لمجهولين، ومبنية على تهور من الشباب، ومبنية على غير ذلك من البدع، فلذلك ليست تسير على طريقة أهل العلم. Di antara kelompok ataupun organisasi yang melakukan hal-hal itu adalah apa yang ada pada masa-masa ini di medan dakwah, yang mereka berada di berbagai negeri. Mereka berjalan tidak berada di atas jalan para ulama, keluar dari cara-cara yang diajarkan oleh para ulama yang kokoh di dalam ilmu mereka, baik ulama-ulama yang terdahulu maupun ulama-ulama yang ada di masa ini. Mereka tidak di atas jalan para ulama semacam Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh bin Utsaimin, Asy-Syaikh Fauzan, Asy-Syaikh Rabi', Asy-Syaikh Ubaid, dan guru kami Asy-Syaikh Muqbil. Al-ulama rahimahumullah, mereka telah menolak cara-cara yang seperti ini, sehingga cara-cara tersebut merupakan cara yang keluar dari jalan ulama dan ahlus sunnah. karena cara-cara itu berdiri di atas bayat-bayat yang tidak syar'i, cara-cara yang berdiri di atas sikap-sikap yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan berdiri di atas berbagai macam bid'ah-bid'ah, tidak di atas jalan para ulama. Wa mimma yu'saf lahu anna ba'd asy-syabab ath-thayyibin yaghtar bi hadhihi at-tanzimat wa yara annaha tanzimat haqq wa anna hadhihi al-jama'at al-jihadiyyah ala sawab li'annahum yunaduna bi syar'illah wa li'annahum غيورون على دين الله وإلى غير ذلك. وهذا الاغترار ناشئ عن جهل بعض الشباب، فإن هؤلاء ليسوا على طريقة أهل العلم، ليسوا على طريقة الكتاب ولا السنة، لأن أفعالهم في جهة ودعاويهم في جهة أخرى، فأفعالهم تخريب المجتمعات، تدمير المجتمعات، اعتزال المجتمعات، وتكفير المجتمعات، القيام بالعمليات التفجيرية والتلغيم والتفجير والعمليات الانتحارية ونحو ذلك. حتى إن بعض التنظيمات خرجت في بعض بلاد المسلمين فتسببت في تشريد أهالي هذا البلد، كما حصل عندنا في اليمن مثلا، خرجت هذه التنظيمات، تنظيم القاعدة وغيرها، فتسببت في تشريد الناس من بيوتهم، تدمير بيوتهم، تدمير المساجد، تدمير البنيان والسطو على البنوك، سرقة الأموال بحجة أنها غنائم ونحو ذلك من الأشياء التي يبرأ منها الإسلام منها بريء. وصل بهم التكفير إلى أشياء يعني لا يمكن أن يعني تصدر من شخص عاقل. هذا أيمن الظواهري يقول في بعض رسائله إن مكة والمدينة دار كفر، مكة والمدينة دار كفر. نعم. Di antara yang disayangkan bahwa sebagian anak-anak muda terkecoh dengan organisasi-organisasi tersebut. Mereka melihat dan memandang bahwa organisasi-organisasi yang membawa pemikiran itu adalah organisasi yang berada di atas kebenaran. Mereka itu yang mengajak kepada amalan-amalan jihadiyah, dianggap bahwa mereka di atas kebenaran karena mereka mengajak kepada penerapan syariat. Mereka dianggap orang-orang yang punya kecemburuan terhadap agama ini. Sungguh sikap keterkecohan mereka ini muncul karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka. Karena sesungguhnya pada hakikatnya kelompok-kelompok ini tidak di atas cara-cara yang syar'i. Perbuatan-perbuatan mereka berbeda dengan apa yang mereka serukan. Amalan-amalan mereka ternyata melakukan berbagai macam tindak-tindak kekerasan, pengeboman, dan pemecah belahan terhadap umat. Begitu pula berbagai macam amalan diantaranya bom-bom bunuh diri. Bahkan sebagian diantara kelompok-kelompok ini melakukan gerakan-gerakan di sebagian negeri sehingga membuat warga negeri tersebut lari dari tempat-tempat tinggal mereka karena ketakutan mereka. Seperti yang terjadi di negeri kami, di negeri Yaman sebagai contohnya. Organisasi semacam Al-Qaeda, mereka melakukan penghancuran di berbagai atau pada berbagai fasilitas seperti rumah-rumah, masjid-masjid, dan bangunan-bangunan. Bahkan sebagiannya mengambil harta-harta dengan alasan bahwa itu merupakan rampasan perang. Ini merupakan perbuatan-perbuatan mereka. Bahkan sikap pengkafiran mereka itu sampai kepada hal-hal yang tidak tergambarkan akan muncul dari seseorang yang memiliki akal yang baik, yang sehat. Sebagai contoh misalnya, salah satu tokoh mereka, yaitu yang bernama Ayman al-Zawahiri, dia sampai mengatakan bahwa Makkah dan Madinah merupakan negeri kafir. Wahakadha, هذه الأفعال التي تقدم ذكرها تعتبر مشوهة للإسلام، شوهت جمال الإسلام ونفرت الناس من الإسلام، وهذه التنظيمات التكفيرية الجاهلة التي ذكرناها وأشرنا إليها إحدى الطوائف التي شوهت بالإسلام. تصوروا مثلا إن تصوروا أن هذه التنظيمات تصور أفعالها من الذبح والخنق والقتل وشق الصدر وإخراج القلب وأكله أمام الناس ومضغه أمام الناس، تصور هذه الأشياء وترسل إلى من يفكر بالإسلام في أوروبا فيقال له هذا هو الإسلام، فينفر من الإسلام ويكره الإسلام ويقول إذا كان هذا هو الإسلام لا أريد أن أسلم. فهذه التنظيمات في الحقيقة لم تخدم الإسلام، بل شوهت الإسلام وضرت به ونفرت عنه. وهكذا الروافض الإمامية الاثني عشرية، فإنهم إذا خرجوا في الشوارع يضربون على ظهورهم بالسلاسل ويضربون على رؤوسهم بالسيوف وتسيل الدماء وهم يصيحون يا حسين يا حسين. هذه الأمور تصور ويذهب بها الغربيون إلى بلادهم ويقولون انظروا إلى الإسلام، هذا هو الإسلام، وينفر الناس من دين الله عز وجل. فهل هذه وهكذا غير هذه التنظيمات وغير الروافض، هناك أشياء من الناس من يفعل مثل هذه الأفعال وتنقل على أنها هي الإسلام فينفرون الناس من الإسلام، هل هم بهذا خدموا الإسلام أم أنهم أضروا بالإسلام؟ هل الإسلام يأمر بهذا الأعمال؟ الإسلام أمر بمثل هذا البدع والخرافات؟ أمر بمثل هذا العنف والإجرام؟ أم أن الإسلام دين الرحمة، دين الرفق، دين اللين؟ يعني ما نقول أن الإسلام ليس فيه يعني أمر معروف ولا نهي عن المنكر ولا نحو ذلك، لكن نقول الأصل هي الحكمة والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، ثم بعد ذلك. فهذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الشباب المتعاطف، ينبغي على الشباب أن يحذروا من التعاطف مع مثل هذه الجماعات. Perbuatan-perbuatan mereka ini seperti yang telah tadi disebutkan merupakan perbuatan-perbuatan yang mencoreng Islam dan membuat jeleknya keindahan Islam, membuat orang-orang menjadi lari dari Islam ini. Kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran-pemikiran pengkafiran seperti ini, di antara mereka telah menggambarkan suatu gambaran dan menampilkan suatu pemandangan yang begitu mengerikan, seperti penyembelihan-penyembelihan, membunuh manusia dengan cara mencekik, dan bahkan membelah dada-dada orang yang dibunuh, mengeluarkan hati, kemudian memakannya di depan orang-orang, dan berbagai macam contoh-contoh sadisan yang mereka lakukan, kemudian mereka tampilkan, kemudian mereka sebarkan. Lalu pemandangan yang seperti itu pun disampaikan kepada orang-orang yang di Eropa misalnya, yang mereka masih kafir. Tentu akhirnya yang seperti ini membuat orang-orang yang kafir enggan untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Apakah perbuatan mereka ini merupakan perbuatan yang memberikan andil baik terhadap Islam atau justru mencoreng Islam? Tentu jawabannya bahwa perbuatan ini justru mencoreng keindahan Islam. Demikian pula yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah Imamiyah. Di antara mereka apabila keluar di waktu-waktu tertentu, keluar ke jalan-jalan dalam memperingati kematian Husain, mereka memukul tubuh-tubuh mereka dengan alat-alat tertentu, dengan rantai-rantai, dengan pisau, sehingga mereka mengeluarkan darah-darah dari tubuh mereka sambil memanggil-manggil, "Wahai Husain, wahai Husain." Demikian yang dilakukan sebagian orang-orang tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang seperti ini membuat orang-orang akhirnya lari daripada Islam. Ketika orang-orang yang masih dalam keadaan kafir melihat pemandangan seperti ini, bukannya mereka mendekat, tapi justru mereka semakin menjauhi Islam ini. Demikian pula, bukan hanya orang-orang Syiah, bahkan juga selain mereka juga ada dari orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Apakah dengan cara-cara seperti itu mereka telah berkhidmat terhadap Islam, mereka telah membantu Islam, atau justru mereka telah mencelakakan Islam? Apakah Islam memerintahkan cara-cara seperti ini? Apakah Islam membolehkan cara-cara seperti ini, ataukah justru Islam melarang dari perbuatan-perbuatan tersebut? Tentu jawabannya adalah jelas bahwa yang seperti itu dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, hendaknya anak-anak muda dan kita semuanya jangan terkecoh oleh mereka, jangan menggunakan perasaan dalam menilai mereka sehingga ikut larut dalam perbuatan-perbuatan dan pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok tersebut. Wa min huna nunabbih ila annahu laysa fil Islam shay ismuhu salafiyyah jihadiyyah. Ma ma'na salafiyyah jihadiyyah? Li'anna kalimat salafiyyah jihadiyyah jama'at bayna mutanaqidayn. السلفية شيء وهذه الأعمال التخريبية شيء ثاني. كيف تلتقي سلفية جهادية؟ كيف يكون؟ السلفية تأمر بالجماعة، لزوم الجماعة والنصيحة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم الثورات، وهذه التنظيمات تأمر بضد ذلك، فكيف تكون سلفية جهادية؟ هذا المصطلح إنما هو من اختراع وسائل الإعلام، هي التي حملت به وولدت به، الله أعلم من أين جاءت به. المهم أنه ليس مصطلح شرعي، ولا وليس هناك أيضا سلفية سياسية. نعم. Di sini beliau ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya tidak ada dalam Islam ini suatu istilah yang disebut Salafiyah Jihadiyah. Karena istilah seperti ini dengan kenyataan yang mereka ada padanya merupakan suatu istilah yang bertolak belakang antara kedua kata tersebut. Karena Salafiyah, akidah Salafiyah mengajak untuk tetap bersama jamaah, bersama pemerintah Muslim, merintahkan dan menganjurkan dan meyakini untuk bersama para penguasa Muslim dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan perlawanan dan pemberontakan terhadap mereka. Sementara apa yang mereka ada padanya, kelompok-kelompok jihadiyah yang ada sekarang ini melakukan hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Salafiyah. Kalau begitu, dari manakah muncul istilah seperti itu? Sesungguhnya istilah seperti itu muncul dari wasailul i'lam, berita-berita yang diada-adakan oleh orang-orang. Wallahu alam dari mana asalnya. Yang jelas itu bukan merupakan istilah yang syar'i. Demikian pula istilah yang lain semacam salafiyah sia-sia. Salafi politik. Tidak ada istilah yang seperti itu. Itu merupakan dua kata yang bertolak belakang. هذا الفكر التكفيري للأسف منتشر في مجتمعات المسلمين وهي آفة من الآفات المنتشرة في مجتمعات المسلمين واغتر بها كثير من الشباب فهذا الفكر له مدارسه الآن وله كتب وله دعاة فعلى الشباب أن يحذروا من هذا الفكر وأن يبتعدوا من دعاته لأن دعاته دعاة ضلال دعاة انحراف يريدون أن يخربوا المجتمع ويقوموا على مجتمعاتهم كما حصل انظروا إلى ما حصل في الجزائر ماذا حصل في الجزائر أكثر من 100,000 نفس مسلمة قتلت من بعد هذه التنظيمات المجرمة وهكذا حصل في الصومال حركة الشباب في الصومال كم ذهب ضحيتها وهكذا تنظيم القاعدة وهكذا حركة داعش المجرمة وهكذا هذه الحركات كم ذهب ضحيتها وكم ذهب كم سفكت من الدماء على أيديها تحتج أنها تعمل للإسلام وأنها تنصر الإسلام وهل الإسلام قال لك أن تخرج عن طريقة العلماء وأن تجتهد وتفهم دين الإسلام بطريقتك الخاصة الإسلام يأمرك أن ترجع إلى أهل العلم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالمطلوب الرجوع العلماء مجموعة من الشباب 16 سنة إلى 20 سنة بهذه الحدود قد تزيد قليلا قد تنقص قليلا ومع هذا يخرجون ويكونون لهم جماعات وعندهم أمير وعندهم بيعة وعندهم إمارة وعندهم ربما ينصب نفسه أمير داخل بلاد المسلمين إمارة داخل إمارة ودولة داخل دولة وتكفير لحكام المسلمين وهم شباب مجموعة من الشباب من معكم من أهل العلم من معكم على هذا من أهل العلم لا شك أن هذا ليست طريقة العلماء هذه ليست طريقة العلماء بل هي أفكار خطيرة جدا وهذه الكتب والدعاة منتشرون الآن بل بعضهم يخرج حتى في القنوات ومن أشهر كتب التكفير التي يعتمد عليها المكفرون والتي تعتبر هذه الكتب تعتبر مدرسة للتكفير هي كتب سيد قطب كتب سيد قطب الذي يعتبر مدرسة كبيرة للتكفير وتضليل المجتمعات إن شاء الله kita lanjutkan beberapa saat lagi karena insyaallah kita akan dengarkan telekonferen bersama Syekh Rabi' hafizallahu taala. Silakan yang bertugas untuk menyalurkan atau menyambung. Sambil kita menunggu penelponan, insyaallah kita lanjutkan dulu apa yang tadi disampaikan oleh Syekh hafizallahu taala. Beliau tadi mengatakan bahwa pemikiran takfir bermudah-mudahan dalam mengkafirkan ini telah tersebar di tengah-tengah muslimin dan ini merupakan suatu bencana di tengah-tengah muslimin. Disayangkan bahwa pemikiran ini memiliki madrasah-madrasah dan memiliki kitab-kitab serta para da'i, para penyeru kepada pemikiran-pemikiran tersebut. Maka berhati-hatilah dan menjauhlah dari mereka. Menjauh dari para da'inya, karena mereka adalah para da'i, para penyeru kepada kesesatan dan penyimpangan yang menginginkan kehancuran negeri-negeri muslimin. Sebagai contoh misalnya apa yang terjadi di negeri Aljazair, sudah 100,000 korban atau bahkan lebih yang terjadi karena gerak yang tewas terbunuh karena gerakan-gerakan mereka itu. Seperti pula yang terjadi di Somalia dengan gerakan syabab anak-anak muda Somalia. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda dan yang dilakukan oleh Daesh atau ISIS. Berapa banyak korban jiwa, berapa banyak darah yang tertumpah karena ulah-ulah mereka. Mereka mengatakan bahwa kita melakukan ini semua dalam rangka membantu dan menolong Islam dan membela Islam. Tapi apakah Islam mengatakan kepada kalian, hendaknya kalian pergi dan keluar dari jalan para ulama? Apakah Islam memerintahkan yang demikian? Ataukah justru Islam memerintahkan untuk selalu kita bersama para ulama? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu perkara dari urusan-urusan keamanan atau ketakutan, ternyata mereka begitu mudah menyebarkannya. Seandainya mereka kembalikan urusan ini kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, maka tentu orang-orang yang bisa mengambil suatu kesimpulan, mereka akan mengetahui bagaimana sikap yang harus dilakukan dari berita-berita tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikri bila kalian tidak mengetahui. Mereka orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran takfir tersebut, mereka telah memiliki amir, pimpinan-pimpinan, mereka memiliki baiat, mereka memiliki imarah kepemimpinan yang ternyata kalau kita lihat kepemimpinan di bawah atau di dalam suatu kepemimpinan atau suatu negara di dalam suatu negara. Perbuatan-perbuatan seperti ini, apakah kalian melakukannya bersama para ulama? Ataukah ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari jalan para ulama? Ini merupakan cara-cara yang sangat berbahaya. Dan mereka dari gerakan-gerakan tersebut memiliki buku-buku dan memiliki referensi-referensi dalam pemikiran mereka. Di antara kitab yang paling terkenal, di antara kitab yang paling menjadi tumpuan mereka dalam bab ini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Sungguh, kitab-kitab yang ditulis olehnya merupakan atau mengandung pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya. الخلاصة بارك الله فيكم أنه يجب على الشباب أن يحذر من هذه الأمور وعليه أن يقبل على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن يتعلم العلم النافع الذي يخدم به نفسه وينقذها من النار يتبصر ويتعلم فيخدم نفسه وينقذها من النار ويخدم أهله ويخدم مجتمعه ويخدم دينه بهذه الطريقة يستطيع أن يفعل شيئا وأن يكون مصلحا لا أن يكون مفسدا أو مخربا. Kesimpulannya bahwa wajib atas anak-anak muda dan seluruhnya untuk betul-betul mempelajari dan menghadapkan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah, mengambil ilmu dari keduanya, mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bisa membantu dirinya dan menyelamatkannya dari api neraka, serta dapat membantu agamanya. Dengan cara seperti ini, maka seseorang akan menjadi orang yang saleh dan orang yang muslih, saleh pada dirinya dan memperbaiki orang lain, bukan menjadi orang yang merusak dan membuat keonaran. وعليه أن يتعلم العلم النافع فيدرس الفقه ويدرس المصطلح ويدرس النحو اللغة العربية حتى يرفع الجهل عن نفسه. النية الصالحة في طلب العلم أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه، ويزيد إلى ذلك أيضا أن يحرص على أن يرفع الجهل عن غيره من المسلمين، فيعلمهم ويبصرهم ويدلهم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه الصورة تكون إن شاء الله تعالى على خير، وتلزم طريقة العلماء، لأن العلماء أبصر الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يفهمون الكتاب ويفهمون السنة ويفهمون خطاب الله عز وجل في كتابه، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. بهذه الطريقة تكون قد لزمت أو قد سلكت طريق الأمان. أما الخروج عن العلماء والاستقلال عن العلماء فهذه علامة على الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وما زاغ من زاغ من المسلمين إلا لابتعادهم عن هذا الأصل العظيم، لزوم طريق العلماء. لابد من لزوم طريق العلماء. العلماء أبصر بكتاب الله، أعرف بكتاب الله، أعرف بمقاصد الشريعة. نعم. واجب atas tiap-tiap orang untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Mempelajari fikih, pemahaman atas tata cara ibadah dan muamalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari mustalah, mempelajari bahasa Arab, sehingga dia dapat menghilangkan kebodohan dari dirinya dengan niat yang baik dalam talabul ilm. Dan di antara niat yang baik dalam mencari ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya, sebagaimana juga berusaha menghilangkan kebodohan dari orang lain, mengajak umat untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu kebaikan, dan demikian pula terus berada di atas jalan para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti, paling memahami apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, paling memahami hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara seperti ini berarti engkau telah menelusuri jalan keselamatan. Tidak menyendiri dari para ulama, keluar dari cara-cara mereka, keluar dari tuntunan mereka. Cara yang seperti ini merupakan tanda dari tanda-tanda akan sesatnya dia dan menyimpangnya dia dari jalan yang lurus. Sekali lagi, para ulama, mereka adalah orang yang paling mengerti tentang agama Allah. Maka hendaknya kita senantiasa mengikuti dan berjalan dengan jalan yang dituntunkan oleh mereka. هذا أخ سائل يقول: ما حكم من نصب نفسه إماما وأمر الناس بالهجرة إليه ومبايعته وقد اعترض وقد اغتر به بعض الناس؟ أرجو منكم نصيحة. Di sini saya akan menjawab suatu pertanyaan yang diajukan, yang maknanya, apa hukum bagi seseorang yang telah mendaulatkan dirinya sebagai imam, sebagai pimpinan, kemudian memerintahkan orang-orang untuk berhijrah kepadanya dan membaiatnya, sementara orang-orang telah terkecoh dengan orang tersebut, maka kami mengharap dari Syekh untuk memberikan suatu nasihat lebih khusus di antara anak-anak kami. Ada yang bersemangat, ada yang mengajak untuk melakukan, yakni menyambut seruan-seruan itu. هذه أو هذا السؤال هو صورة من الصور التي نحذركم منها، والحمد لله أنكم رأيتم مثالا على ما نذكره. فكون بعض الشباب يخرج وينصب نفسه إماما ويطلب مبايعة الناس وأن يهاجروا إليه، هذا ضلال مبين. يجب على المسلمين أن يحذروا من مثل هذه الأمور. السبب في ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله. Beliau mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam pertanyaan itu merupakan salah satu gambaran, salah satu contoh dari apa yang beliau sebutkan, kita harus berhati-hati darinya. Alhamdulillah dengan pertanyaan ini tergambar suatu gambaran yang jelas dari apa yang kita sebutkan, sebagai salah satu contoh dari apa yang kita sebutkan. Oleh karena itu, apa yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut, seseorang mengajak orang-orang lain untuk membaiatnya dan menjadikan dirinya sebagai seorang imam dan seterusnya, ini merupakan suatu kesesatan yang wajib bagi kita semua untuk berhati-hati dari perbuatan-perbuatan tersebut dan mengikuti orang-orang yang seperti itu. Dan adapun sebab-sebab terjadinya perbuatan-perbuatan itu, insyaallah kita akan jelaskan. Al-bay'ah la takun min syakhs yunassib nafsahu imaman fa yaqul ana imam bay'uni. Al-bay'ah ma takunu hakadha. Al-bay'ah asy-syar'iyyah an yajtami' ahlu al-hal wal-'aqd على أقل الأحوال أغلب أهل الحل والعقد، هذا إذا لم يكن جميع أهل الحل والعقد. وإذا بايع أغلب أهل الحل والعقد فالبيعة صحيحة، لكن شرط أن يكون أغلبهم موجودا. وأهل الحل والعقد من هم؟ هم كبراء البلد ووجهاؤهم، رؤساؤهم، رموزهم. هؤلاء إذا جاءوا وقالوا لشخص أنت أميرنا، ولم يكونوا يعني عندهم أمير، فقالوا أنت أميرنا فبايعناك فتنعقد البيعة. أما أن يكون للبلد حاكم موجود ويقوم بعض الناس وينفرد بنفسه ويقول أنا أمير، فهذه إمارته باطلة وبيعته بيعة فاسدة ليس له على الناس حق السمع ولا الطاعة. ومن بايع فلا يجب عليه أن يلتزم بهذه البيعة لأنها ليست بيعة صحيحة. Fadhal bagi ikhwah yang bertugas untuk menyambungkan nasihat Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Bismillah. Sambil menunggu, kita lanjutkan dulu apa yang tadi disebutkan oleh Syekh Hafizallahu Ta'ala. Beliau tadi menjelaskan bahwa bai'at-bai'at seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan, sesungguhnya bai'at itu dalam syariat tidak berlaku pada seseorang yang mendaulatkan dirinya untuk menjadi seorang imam, sehingga dia mengatakan kepada orang-orang, mari baiat saya. Baiat yang syar'i adalah baiat yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi, disebut demikian dalam syariat ini, atau paling tidaknya mayoritas anggota ahlul halli wal aqdi. Apabila mereka ahlul halli wal aqdi atau mayoritas mereka telah membaiat, itulah baiat yang syar'i, yang sah. siapakah ahlul halli wal aqdi? Sayyidu sibul haqaiq. Imaman. La yahidu anha. Qawul as-sayyidu ishmal as-sidq. As-sidq fil qawul wal amal. Alayna bil qawul as-sayyid. Wa minhu as-sidq fil aqwali wal amal. ماذا يترتب على هذا؟ نصر على الساسة أن يقول ليكن بالصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صديقية منزلة عظيمة جدا، يوصل إليها الصدق، يوصل إلى البر، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى هذه المرتبة العظيمة مرتبة الصديقين. عليكم بالصدق أيها الشباب، وابتعدوا عن الكذب، فإن الكذب مقاصدها يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. جانب الكذب الأقوال والأعمال، النقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، النقل عن العلماء الأبرار في كل الأحوال، في المعاملات، في كل شأن من الشؤون. ويرى الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن من يتقي الله فيقول قول السديد يصلح الله له أعماله. صلاح الأعمال المقبولة والمحبوبة عند الله تبارك وتعالى ناشئة عن القول السديد وتقوى الله عز وجل، ويترتب عليها المغفرة من الله عز وجل. المسلم ليس بمعصوم، ولكنه إذا وقع في المعصية يبادر بالتوبة النصوح، يغفر الله له، فقد يحول الله سيئاته حسنات. ثم قالوا من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. التزام التقوى والتزام البر والإبتعاد عن الفجور، كل هذا يدخل في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤدي إلى الفوز العظيم في جنات النعيم التي موضع صوت منها خير من الدنيا وما عليها، وفيها الجزاء العظيم للحور والقصور والجنان والأنهار من العسل، من اللبن، من الخمر، ما قال الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أنهار من لبن لم يطهر طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لم يطهر طعمه، لذة للشاربين إلى آخر الآية. أوصيكم بطلب العلم والجد فيه حتى تنالوا درجة العلماء الذين يرفعهم الله تبارك وتعالى عندهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تعلموا اصطبوا العلم من المصادر الأساسية، من كتاب الله، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من البخاري، من مسلم، من سنة السنة الأربع، من غيرها، واطلبوا شرحها وتفسيرها بتفاسير العلماء الأمناء، تفاسير العقائد والأعمال والصلوات والعبادات والصوم إلى آخره، معاملات وغير ذلك. ويكون الرجل يتقرب إلى الله ويعبده على بصيرة، ويدعو الله إلى بصيرة، إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبعني البصيرة للم. ويكون على بصيرة في أقواله وفي أفعاله، في عبادته، في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. إذا تعلم يكون في هذه الأمور كلها على بصيرة من الله تبارك وتعالى. ثم أوصيكم بالتراحم والتعاخي والتواصل والتعاون على البر والتقوى والابتعاد عن أفراد الشقاق والخلافات وما شاكل ذلك، وكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر جسد الحمى. سبحانك اللهم وبحمدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الكلمة النافعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان أعمالكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، aku wasiatkan kepada diriku dan saudara-saudaraku sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yud'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah oleh kalian perkataan yang lurus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan sukses dengan kesuksesan yang nyata. Ayat ini merupakan ayat yang agung. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa berucap dengan tutur kata yang baik, yaitu perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan kenyataan, perkataan yang dibangun di atas kejujuran, kejujuran baik dalam ucapan maupun dalam amalan. Maka dari itu, merupakan kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa bertutur kata dengan tutur kata yang baik, untuk senantiasa jujur baik dalam ucapan kita maupun dalam perbuatan kita. Sungguh, perbuatan jujur baik dalam ucapan maupun amalan akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk senantiasa berada di atas kejujuran, karena kejujuran akan mengantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kalian kepada al-jannah. Dan sungguh, ketika seseorang wala yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan sungguh ketika seseorang berupaya untuk berbuat jujur dalam segenap lini kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai seorang yang jujur di sisinya. Orang-orang yang jujur akan mendapatkan keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wahai anak-anakku sekalian, hendaknya kalian semua senantiasa membangun amalan kalian, ucapan kalian di atas kejujuran, dan jauhilah oleh kalian sikap dusta, ucapan dusta, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajul yataharrul kadzib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. hati-hatilah kalian dari perbuatan dusta, karena perbuatan dusta tersebut akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada an-nar. Dan sungguh, ketika seseorang telah terbiasa berdusta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat dia sebagai seorang yang pendusta. Sehingga, jauhilah oleh kalian semua kedustaan, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Demikian pula dalam hal menukil, menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menukil dari para ulama, dan dalam segenap lini kehidupan kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyajikan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang senantiasa bertakwa dan senantiasa berbuat jujur, baik dalam ucapan maupun perbuatannya, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk mereka kebaikan dalam amalan-amalan yang dilakukannya. Amalan yang senantiasa baik, yang dibangun di atas ucapan yang lurus dan takwa Allah. Tentunya, seorang muslim tidaklah maksum. Seorang muslim terkadang terjatuh dalam kemaksiatan. Sehingga, manakala seorang muslim terjatuh dalam kemaksiatan, sudah sepatutnya untuk senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya. Meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang dilakukannya. Apabila dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti kesalahan yang ia lakukan, yang kemudian ia bertobat darinya, Allah menggantinya dengan berbagai kebaikan. Ini semua akan mengantarkan kepada kesuksesan yang besar, dengan Allah masukkan hamba-hambanya yang memenuhi kriteria tersebut masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa cambuk yang ada di al-jannah lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu bagaimanakah dengan istana? Bagaimanakah dengan berbagai hidangan dan minuman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di dalam al-jannah tersebut? Baik dari minuman madu ataupun dari susu dan yang semisalnya. Maka sungguh kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk hamba-hambanya di dalam al-jannah merupakan kenikmatan yang besar. Berikutnya, aku wasiatkan kepada kalian semua untuk senantiasa talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya hingga kalian menjadi para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan sekian derajat. Pelajarilah oleh kalian Al-Quranul Karim dan tafsirnya. Pelajarilah oleh kalian As-Sunnah An-Nabawiyah, baik itu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan yang empat, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidhi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai kitab-kitab sunnah lainnya yang tentu di dalamnya terkandung bimbingan dalam hal ibadat, dalam hal muamalah, yang semua itu akan mengantarkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengantarkan seorang hamba berada di atas ilmu, di atas basirah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang dibangun di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dibangun di atas basirah, di atas ilmu, seluruh apa yang dilakukan, seluruh ucapan, seluruh ibadah, demikian pula dakwah, semuanya harus dibangun di atas ilmu, semuanya harus dibangun di atas basirah. Dan yang terakhir, aku wasiatkan kepada kalian semua untuk senantiasa saling berkasih sayang, untuk senantiasa saling bahu-membahu, merekatkan kalimat di antara kalian, dan jauhilah berbagai sebab yang akan mengantarkan kalian kepada perpecahan, kepada perselisihan, dan jadilah kalian seperti satu tubuh yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, satu tubuh yang saling merasakan satu dengan yang lainnya. Itulah mungkin apa yang dapat saya wasiatkan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah dengarkan beberapa wasiat penting walaupun singkat dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan wasiat itu benar-benar dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita dalam beragama ini. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi disebutkan oleh Syekh Ali Hafizahullah Ta'ala dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Telah kita sebutkan tentang baiat, bahwa baiat yang sah merupakan baiat yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Siapakah ahlul halli wal aqdi? Mereka adalah para ulama dan para tokoh-tokoh di suatu negeri dalam bidang-bidang mereka. Kemudian baiat-baiat yang dilakukan oleh orang-orang tersebut pada kelompok-kelompok mereka tentunya tidak sesuai dengan aturan syar'i, sehingga itu merupakan baiat yang batil, baiat yang tidak sah, baiat yang tidak berkonsekuensi atas manusia untuk membaiatnya dan taat kepada orang tersebut. Sehingga kalau begitu tidak ada kewajiban sama sekali untuk orang-orang lain membaiat dengan baiat yang batil tersebut. نرى إن شاء الله تعالى أن هذه الكلمات فيها كفاية، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن يسر بهذا الاجتماع وهذا اللقاء. وأيضا بعد شكر ربنا سبحانه وتعالى نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة، ونشكر شكرا خاصا لأخينا عمر الذي ترجم هذه المحاضرة. نسأل الله العظيم أن يثيبكم جميعا، نكتب لكم الأجر. نحن نشجعكم على هذا الحرص على الخير، الخير ما يأتي إلا بشيء من التعب، اصبر وسارع وسابق لسماع المحاضرات وسماع العلم، وأنت إن شاء الله مأجور، يرفعك الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويرفعك الله في الآخرة إن أخلصت النية. وهكذا نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menutup dengan mengatakan bahwa kita memandang apa yang tadi telah disebutkan dari nasihat-nasihat sudah mencukupi, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Sebagaimana kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kami dengan antum semuanya. Dan demikian pula setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Kami juga berterima kasih kepada ikhwah panitia yang menyelenggarakan acara ini, yang memberikan fasilitas sehingga bisa terlaksana acara ini. Sebagaimana beliau juga mengatakan bahwa dan mengingatkan bahwa yang namanya thalabul ilm memang mesti mengalami dan merasakan kepayahan, keletihan, maka kita memberikan semangat untuk kalian agar tetap bersabar dalam keletihan-keletihan tersebut, tetap mendengarkan dan tetap mengikuti ceramah-ceramah demi mendapatkan ilmu. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan pahala atas amalan-amalan tersebut dan meninggikan kalian di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk segala kebaikan-kebaikan. Dan terakhir, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.